kini ku mampu hidup sendiri. Selama ini tak pernah aku bayangkan kepergianmu telah menyiratkan kenangan. Terkadang aku di sini meragukan setiamu. Terjadi karena kau jauh dariku. Oh, bagai merpati yang terbang, tak tahu arahku pulang kembali dalam sangkarnya. Oh, begitu pula dirimu yang pergi meninggalkanku, tak kembali sampai kini. Ku mampu hidup sendiri. Oh, bagai merpati yang terbang, tak tahu arah tuk pulang kembali dalam sangkarnya. Bagai merpati yang terbang, tak tahu arah untuk